Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Malam hari ini adalah jadwalnya Al-Ustaz Abu Mas'ud hafizahullah taala, tapi beliau safar ke Jombang, maka insyaallah akan kita isi dengan kajian kita Lamia Imam Ibn Wardi rahimahullahu taala. Kemarin tentang syairnya Al-Imam Ibn Al-Wazir rahimahullahu taala, di mana beliau menjelaskan mempermisalkan bahwasannya beliau tinggal di lembah seperti hasyakolam. Hasyakolam maknanya adalah bagaikan isinya kolam.